Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minal kafirun taiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lanjutkan pembahasan di kitab Mulakhas Qawaidul Lughah di halaman 91, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sekarang masuk pada poin ke-9, kinayatul adadi, adat kiasan. Hunaka kalimatun laisat a'dadan walakinnaha tadulu ala ma'na al-adadi wa walidha fahiya tusamma kinayat kinayatu kinayatan lil adadi wa ahumaha wa ahammuha ya bi bid'i ya bid'. Yang pertanyaan 9 ya, adat kiasan ya. Hunaka, di sana ada beberapa kata kiasan yang bukan adat akan tetapi ya menunjukkan makna adat atau bilangan. Oleh sebab itu dinamakan kinayatun lil adat, adat kiasan. Wahamuha, dan yang paling penting yang pertama adalah ya bid bid kamul ist ka kamul istifhamiyati wa kamul khabariyah kada dan naif ya. Yang pertama kita bahas ya bid'a. Tastamalu kalimatu bid'i lidalalati ala al-adadi min ya, 3 ya ila 9 ya. Dari 3 sampai 9. Bid'i ini digunakan untuk menunjukkan bilangan dari 3 sampai 9. Wa hiya ta'khudhu huk ya wa hiya ta'khudhu hukma hadhihi al-a'dadi min haythu tadzkir ya tadzkir wa ta'nits wa tamyiz, dan kata ini juga mengambil hukum ya bilangan-bilangan tersebut, maksudnya 3 sampai 9, dari segi mudzakkar muannas dan tamyiznya. Misal contohnya qara'tu bid'a qasasin, bid'a maf'ulun bihi mansubun bil fathati, qasasin majrurun bil kasrah. Aku membaca beberapa kisah ya, maksudnya sekitar 3 sampai 9. Bid'a maf'ul bih mansub dengan fathah, qasasin majrur dengan kasrah. Selanjutnya wa yulahidu an bid'a ja'at fil mithal sabiqi ala ya aksil ma'dudi asu ala aksil ma'dudi ala aksil ma'dudi aswatun bil adadi min 3 ila 9 ya. Dan untuk penggunaan bid'a atau bid'u itu datang ya, bahwasanya bid'u itu datang pada contoh yang sebelumnya ya, berkebalikan dengan ma'dud ya. Ya karena mengikuti hukum adat dari 3 sampai 9. Ya. Jadi hukum adat 3 sampai 9 itu kan harus berkebalikan. Maka bid'ah di sana juga datang seperti sebagaimana hukum angka 3 sampai 9. Selanjutnya al-ba'u kamul istifhamiyati wa kamul khabariyah. Kam al-istifhamiyah yas'alu biha an adadin wa tahtaju ila jawabin wa tamyiziha mufradun mansubun. Wa tamyizuha mufradun mansubun. Kam istifhamiyah ya, untuk bertanya tentang adat bilangan dan membutuhkan kepada jawaban dan tamyiznya itu mufrad mansub. Contohnya kam madinatan syahadta, ya berapa kota yang telah engkau lihat, atau kam kitaban fil maktabati, berapa kitab di perpustakaan itu, ya. Wa yajuzu ya jarru tamyizin kam idza dakhala alaihi harfu jarri, boleh memajrurkan tamyiznya kam apabila masuk kepadanya huruf jar. Misal contoh ya mislu bikam bikam kur bikam kursin ishtaraita hadzal kitab, berapa irsh ya, berapa irsh engkau membeli buku ini. Yang kedua kamul khabariyati tufidul ikhbari tufidul ikhbar bikasratil adadi wala tahtaju ila jawabin wa tamyizuha yakunu mufradan majruran au jam'an majruran bi idhafati kam ilaihi au bi harfil jarri min. Kam khabariyah itu memberikan faidah berita tentang banyaknya bilangan tanpa membutuhkan jawaban dan tamyiznya ya mufrad majrur atau jama majrur atau dengan mengidofahkan kam ya kepada isim ya kepada isim isimnya ya kepada mengidofahkan kam kepada isimnya atau yang dengan huruf jar min yang menggunakan huruf jar min. Mislu kam nuqudin anfaqta, berapa banyak uang yang engkau telah infakkan, au kamin nuqudin anfaqta, atau maksudnya bisa juga menggunakan huruf jar ya kamin nuqudin infaqta. Contoh yang lain ya kam kitabin indak, berapa banyak yang kitab yang engkau miliki, atau dengan kata lain bisa menggunakan min kamin kitabin indak ya, sama saja. Wa tu'rabu kam ya dan di'rab kam ya sawa sawa sawa'un akanat istifhamiyati istifhamiyatan aw am khabariyatan alal wajhil ati. Ya kam ini di'rab ya sama saja mau istifham atau khabariyah ya, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama fi mahali raf'in mubtada fi mahali nasbin maf'ulin bih idza idza tabi'aha fi'lu fi'lun muta'add ya muta'addun. Jadi i'rab dengan posisi mansub sebagai maf'ul bih apabila diikuti fi'il muta'addi ya kama fil misalil awwali likulli halatin, sebagaimana dalam contoh pertama pada setiap keadaan. Yang kedua fi mahali raf'in mubtada bisa juga di i'rab sebagai dalam posisi marfu sebagai mubtada idza lam yatbi'ahu idza idza lam yatbi'ha fi'lun kama fil misalis sani likulli halatin, bisa diirab sebagai mubtada fi mahali raf'in apabila tidak diikuti oleh fi'il sebagaimana dalam contoh kedua ya pada semua keadaan, maka kam di sana sebagai mubtada. Kalau diikuti oleh fi'il muta'adi maka di sana sebagai maf'ul bih. Selanjutnya yang C ajim kada ya tastamalu kada li dalalati ala taksiri, digunakan kada untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Wa ta'ti mufradatan au mak au makru au mukarraratan au ma'tufatan wa yakunu tamzi wa yakunu tamyizuha mansuban mufradan au jam'an. Dan kada datang dalam bentuk sindiran atau mukarrara, ya. Dan kada itu datang dalam bentuk mufrad, ya, sendirian, atau dalam bentuk berurang, mukarrarah, atau dalam bentuk sesuatu yang diatofkan. Dan tamyiznya itu mansub mufrad ja atau jamak. Mansub mufrad atau mansub jamak. Misal contohnya hadaral mubarata kada mutafarrijan, ya. Pertandingan itu dihadiri oleh sekian penonton, ya. Au maksudnya, ya, atau kada mutafarrijina au kada wa kada, ya. Kada mutafarrijina. Ya, jadi bisa hadaral mubarata kada mutafarrijan, yaitu mansub mufrad dalam bentuk sendirian, atau bisa diulang seperti kada wa kada mutafarrijina dalam mansub jamak. Contoh yang lain ada yang ke D, ya. Naif, ya, naifa, ya, naifu. تستعمل نيف لدلالة على العدد بين يا بين عقدين أي بين العشرين والثلاثين مثلا أو بين الثلاثين والأربعين إلى آخر. نيف digunakan untuk menunjukkan bilangan, ya, antara puluhan, maksudnya antara 20 dan 30 contohnya, atau antara 30 sampai 40 dan seterusnya. Dan ini hanya digunakan untuk bilangan lebih dari puluhan. Lebih dari puluhan saja. Misalnya, ya, misalnya 1 sampai 3, 11, 13, atau 21 sampai 23, yaitu menggunakan naif, ya. Tapi antara 4 sampai 9 itu menggunakan bid'a, ya, bid'a tadi, ya, bid'u, bid'a. Ya, adapun 1 sampai 3, 11, 13, 21, 23, 31 sampai 39, ya. Dan seterusnya itu menggunakan naif. Misal contohnya قرأت نيفا وثلاثين قصة. Aku membaca 30-an kisah. Itu selesai pembahasan mengenai kinayat al-adad, adat-adat kiasan, ya, yang merupakan kata yang menunjukkan makna bilangan tertentu. Selanjutnya, ya, at-tabi'u lismil mansubi, ya, tabi kepada isim mansub, ya. Yakunul ismu aydan mansuban idza kana tabi'an lismil mansubin. Ya. Isim juga bisa mansub, ya, apabila mengikuti isim mansub. Wat tawabi'u kama sabaqa syarhuha ba'da ismil marfu'i. Ya. Tabi, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada isim marfu'. Hiya na'tu al-atfu at-taukid wal-badal, yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal. Contoh untuk na'at, an-na'tu mislu inna tilmida al-mujtahida yanjahu bitawafuki. Sungguhnya siswa yang rajin berhasil dengan keunggulan. Al-mujtahida mansubun bil-fathah li'annahu na'tun ismi inna. Mansub dengan fathah karena na'at bagi isim inna. Contoh yang kedua, taukid. At-taukidu mithlu da'autul qa'ida nafsahu. Aku menyeru komandan itu secara langsung. Nafsahu mansubun bil fathah. Mansub dengan fathah li'annahu taukidul lil maf'ul bih. Karena dia taukid bagi maf'ul bihnya. Al-qa'ida. Al-badal mithlu ra'aitu safinatu syira'aha. Aku melihat kapal itu layarnya, ya. Syira'a ya mansubun bil fathah li'annahu badalul ishtimali lil maf'ul bih ya. Syira'a mansub dengan fathah karena sebagai badal ishtimal bagi maf'ul bihnya. Contoh yang terakhir, al-atfu mithlu sami'tu darsa musghiyan wa mutafahhiman. Aku mendengar pelajaran dengan seksama dan dengan serius. Mutafahiman ya mansubun bil fathah, mansub dengan fathah, li'annahu ma'tufun ala musghiyan. Karena dia ma'tuf atas kata musghiyan. Ya wahiya hal, dia sebagai hal. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.